Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bacaan kita belum maram. Yang ditulis oleh Al-Habib bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita sudah masuk di bagian ke-9 ya, tentang salat tatawu, bab salat tatawu, salat tatawu, salat sunnah. Selain salat-salat wajib, dan kita masih membicarakan salat rawatib. Rawatib ini salat yang senantiasa dilakukan mengikuti salat-salat wajib. Disebutkan barang siapa yang menjaga 12 rakaat setiap hari, satu hari setiap satu malam, Allah bangunkan, Allah buatkan untuk dia itu rumah di surga. Berikutnya beliau akan menyebutkan ya 2 rakaat sebelum subuh yang Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukannya, baik ketika safar ataupun dalam keadaan tidak safar. Qala rahmat Allah. Hadis yang ke-9 dan itu hadis yang ke-359 di kitab Shalah bab yang ke-9 ini. Wan Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala beliau mengatakan hadis Bukhari Muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rakataini. Allataini qabla salati subuh. Beliau yukhaffif, meringankan 2 rakaat yang sebelum salat subuh. Ini salat sunnah, 2 rakaat sebelum subuh. Hatta ini aqul, sampai-sampai sungguh aku mengatakan, sampai-sampai beliau mengatakan, aqra'a bi umil kitab, apakah beliau membaca umul kitab, ini apakah membaca Al-Fatihah sampai itu. Karena beliau benar-benar meringankan, memendekkan. Oleh karena itu saya mengatakan ini sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu pendek. Berarti kalau lama 2 rakaat sebelum subuh menyelisih sunnah. Sampai saya mengatakan apakah Nabi membaca Al-Fatihah atau tidak? Padahal Al-Fatihah termasuk rukun salat. Kalau tidak dibaca tidak sah salat tersebut. Mutawatir dari hadis Bukhari Muslim. Ya ini. Ini menunjukkan apa? Bahwa salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh adalah pendek. Nanti akan disebutkan. Kemudian apa yang dibaca ketika salat tersebut? Hadis yang ke-10. Wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ana Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atayil fajr. Beliau membaca di 2 rakaat fajar. Di 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang dibaca. Rakaat yang pertama apa yang dibaca? Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Sampai selesai. Kemudian rakaat yang kedua, wa qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Sampai selesai. Imam Muslim meriwayatkannya, Imam Muslim. Ini diantara bacaannya. Imam Shalani belum menyebutkan di sini. Di situ ada juga bacaan yang lain, ya, yang dibaca 2 rakaat sebelum subuh. Bisa ditulis yaitu apa? Ya, di rakaat yang pertama membaca surat Al-Baqarah ayat yang ke-136. Satu ayat saja. Ya. Itu apa? Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini dibaca. Ini bisa menggantikan surat Al-Kafirun. Paham? Ini boleh baca ini. Kemudian kata kedua, surat Al-Ikhlas itu diganti dengan surat Al-Imran ayat yang ke-64. Ya, bisa ditulis Al-Imran ayat 64. Kalau tadi Al-Baqarah ayat 136. Ini tidaknya dilakukan walaupun sekali, sebab kita pernah melakukan sunnah ini. Ya. Jadi masalahnya kalau tidak hafal, ya, ayatnya pendek sebenarnya. Di rakaat yang kedua membaca surat Al-Imran ayat yang ke-64. Itu apa? Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la ta'khudhu ba'dun ba'dun arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul syahdu bi anna muslimun. Nah, ini rakaat yang kedua. Ini boleh baca ini. Atau yang mudah yang tadi, Al-Kafirun rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Ya itu. Ada juga di situ bacaan yang lain, ya, sebagian meriwayatkan riwayat yang lain. Yaitu apa yang ada di surat Al-Imran ayat 52. Amanna billah wa syahad bi anna muslimun. Ini Al-Imran ayat 52. Ya. Fala mahasa Isa minul kufra qala man nasara ila Allah qala wa dinan wa ansarullah. Amanna billah wa syahad bi anna muslimun. Al-Imran ayat 52. Boleh juga. Ya itu. Jadi yang jelasnya di Al-Baqarah demikian juga Al-Imran tadi yang kita sebutkan. Kemudian dibicarakan juga tentang meringankan bacaan ketika sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Ini dijaga, ini yang pernah lewat, itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Nabi tidak pernah meninggalkannya, baik ketika sholat wajib atau baik dia safar atau tidak safar. Sebagian ulama berpendapat dari hadis tadi, ini Aisyah mengatakan, apakah membaca Al-Fatihah? Ya. Al-Fatihah berpendapat bahwa istibab takfif, meringankan dua rakaat tersebut. Ya. Sampai-sampai Imam Malik berlebih-lebihan, beliau mengatakan, aku tidak menambah ya selain Al-Fatihah saja. Ini belum baca Al-Fatihah saja. Ulama ini kurang tepat. Ya itu. Jadi sampai-sampai Imam Malik mengatakan cuma membaca Al-Fatihah saja. Yang benar Al-Fatihah dan tadi Al-Kafirun. Rakaat yang kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Itu ya. Kemudian berikutnya, yani setelah tadi bacaan ya dua rakaat sebelum subuh adalah tadi ya yang dibaca tadi. Jangan baca Al-Asr atau yang lainnya. Walaupun tetap sah, tapi yang sunnah tadi kita sebutkan. Juga di situ sebagian berpendapat para ulama fi dalil ala jawaz iktisar ala ayah min wasli surah. Di sini menunjukkan boleh mencukupkan dengan satu ayat di tengah-tengah surat, boleh. Seorang baca ketika surat sunnah umpamanya membaca satu ayat saja. Boleh di tengah-tengah surat. Bahkan pernah dengar kita ada orang mengimami surat Yasin Allahu Akbar. Benar itu. Ya sah, tapi kan menyelisih sunnah itu. Cuma baca Yasin Allahu Akbar. Kemudian berikutnya hadis yang ke-11, ini sunnah ketika selesai dua rakaat ini, ya ini bersandar di sisi kanan, sunnah. Qala radhiyallahu anha Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, qala beliau mengatakan, hadis ini disebut Imam Bukhari. Karena Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila salat rakaatil fajr, apabila beliau salat rakaatil fajr, dua rakaat fajr. Ya, dua rakaat sunnah. Itu jalan syikil aiman. Beliau berbaring bersandar di sisi bagian kanan badannya. Tahu kan ini bersandar di bagian kanan. Ya, berarti tangan kanan itu bersandar miring. Ya ini. Robukori suami mampuori. Tidak terlentang, tidak tengkurap, tidak ya ini miring ke kiri, tapi miring ke kanan. Ya, ini suami mampuori ini berarti sunnah. Ya. Kemudian disebutkan wa Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, adapun di sini adalah perintah ya. Adalah dhaif ya. Perintah untuk kita kalau selesai dua rakaat sunnah ini kemudian wajib untuk kemudian berbaring ke arah kanan, ini adalah dhaif. Lafaz dengan menggunakan perintah adalah dhaif. Paham? Yang benar perbuatan Nabi saja. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini dhaif, bisa ditulis sebab dhaifnya. Di situ ada rawi namanya Abdul Wahid bin Ziyad. Ya itu. Riwayatnya dari Amas adalah dhaif, sudah selesai. Mungkar. Walaupun dia termasuk rijal Bukhari Muslim. Ya itu. Imam Dhabi rahimahullah mengatakan ihtajabi fi sahihain. Imam Bukhari Muslim berdalil dengan dia. Tapi kami menjauhi mungkarnya dia. Ya ini, intinya adalah dhaif tambahan itu. Ya, tambahan bahwa perintah Nabi adalah dhaif. Apa itu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Qala beliau mengatakan qala Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini dhaif ya. Idza shalla ahadukum arakatain qabla shalati subuh. Apabila salat salah seorang kalian dua rakaat sebelum salat subuh. Fal yataji, maka hendaknya berbaring, bersandar ya. Ala jambil aiman, di sisinya yang kanan. Lafat fal yataji ini kan lam amr ini ya, perintah kan, dhaif tadi. Perbuatan Nabi ya, tapi kalau perintah dhaif. Rawahu Ahmad, Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Tirmidzi wa sahahu dan belum sahihkan. Ya ini. Jadi perintah tadi adalah dhaif. Sehingga di pasal para ulama bahwa itu adalah sunnah. Setelah dua rakaat setelah subuh sunnahnya berbaring. Ya, di sisi kanan. Miring. Itu dilakukan ketika di rumah, paham, di rumah. Adapun ketika di masjid maka tidak dilakukan. Bahkan disebutkan dengan sanad sahih oleh Imam Ibn Abi Syaibah bahwa Abdullah bin Umar ya radhiyallahu anhuma bahwa beliau annahu hasab annahu kana yuhasib, beliau melempar orang yang melakukan di masjid. Belum di masjid tidak. Adapun di rumah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun perintah tidak. Ya thayyib. Jadi sunah saja. Ibnu Hazm beliau berlebihan. Beliau mengatakan al-ittija' pada rakaatain ini berbaring sebelah kanan setelah dua rakaat salat sunah subuh ini ya adalah apa? Wajib. La yasih salatul fajr illa biha. Tidak sah salat subuh kecuali dengannya. Ini batil ini pendapat beliau. Seorang imam tapi beliau batil ucapannya. Ini barang siapa yang tidak berbaring di sisi kanan, salatnya enggak sah. Ya, setelah salat sunah dua rakaat kemudian enggak berbaring, salat subuhnya enggak sah, ya batil. Bersandar dengan apa? Dengan hadis yang memerintahkan tadi. Nah, ini hati-hati. Jadi hadis termasuk hukum perintah tadi hadis-hadisnya adalah dhaif, selesai. Ya itu. Insyaallah di sini walaupun begitu kita harus memperhatikan kalau kita di rumah salat dua rakaat sunah ini tadi kemudian berbaring sebelah kanan itu adalah sunnah. Tapi di sini sudah ya, sudah ini ya, ya, ya, ya.